Nabi Syekh Muhammad Al-Nahdi juga bahwa dia Syekh Rabi memiliki kedudukan yang besar di dalam ilmu hadis was-sunnah wal-aqidah, dalam ilmu sunnah, dalam ilmu al-aqidah wal-jarh wa-ta'dil, dalam ilmu al-jarh wa-ta'dil. La yumkinu an yunaqiha min qibali Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak mungkin kemudian an yunaqah, beliau itu ditandu, naqaha artinya ditandu, oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Walaula makanatu Syekh Rabi wa juhudu, kalaulah bukan karena kedudukan Syekh Rabi dan kesungguh-sungguhan Syekh Rabi, maka lali Muhammad ibn Hadi makanatun fitullah Syekh Rabi fil alamin islami, maka tiadalah Muhammad bin Hadi memiliki posisi di tengah-tengah muridnya Syekh Rabi di negeri al-Islam. Kalau bukan karena kedudukan Syekh Rabi dan bukan karena kesungguh-sungguhan Syekh Rabi, maka tiadalah Muhammad bin Hadi memiliki posisi kedudukan di tengah-tengah murid Syekh Rabi di negeri Islam. Fahal yaliqu bi rajulin wasalat da'watuhu ila al-afaq ayyata saddara Muhammad bin Hadi fi muwajahatihi bi hadhihi al-fitnah. Apakah pantas bagi seseorang yang dakwahnya sampai ke sentario dunia ini, lalu kemudian muncul Muhammad bin Hadi menghadapi dia dengan fitnah ini, fitnah su'afiqah allati la aslalaha, fitnah ini yang tidak punya dasar, yang tidak punya sandaran, tidak punya hujjah. Wa yushkiluhu wa yushkilul alam al-islami, dia Syekh Muhammad dengan fitnah ini telah menyibukkan beliau, menyibukkan Syekh Rabi dan menyibukkan alam islami. Bidilkal qadiyah allati wazna la wazna laha, dengan problema tersebut yang tidak memiliki ukuran, enda ada artinya. Kata beliau, hal turidu ayyuhasyikh an taqdiya ala tilka da'wa, wahai Syekh Muhammad, apakah anda ingin menghakimi dakwah tersebut? Litakuna ka'amsid dhahib, seperti kemarin layaknya. Apakah anda mau menghakimi dakwah ini, wahai Syekh Muhammad? Wa taruddu tilkal juhuda allati buzzilat fi a'wamin qad madat bi asbabin wahiyatin wal kalimatin mas'ulatin. Lalu apakah anda mau menolak kesungguh-sungguhan syekh tersebut, Syekh Rabi, yang telah dikorbankan dalam kurun waktu yang panjang, qad madat, telah berlalu, bi asbabin, anda mau menolak kesungguh-sungguhan itu, mau kemudian membatalkan kesungguh-sungguhan itu dengan sebab-sebab yang lemah, wahiyah, dengan sebab-sebab yang lemah, wa kalimatin mas'ulah dan ma'sulah, dan kalimat-kalimat yang dibesar-besarkan. Apakah anda itu mau menolak kesungguh-sungguhan yang telah dikorbankan dalam kurun waktu dengan sebab-sebab yang lemah dan juga kalimat-kalimat yang dibesar-besarkan? Lam yafrah ahadun min ahlil ilmi bima fa'alta abadan ya Syekh Muhammad. Tidak akan pernah bergembira, tidak pernah suka dan senang ahlul ilmi terhadap apa yang engkau lakukan sama sekali ya Syekh Muhammad. Barakallahu fikum. Tentu kita yang sudah belajar ilmu, mengerti kibar ulama us-sunnah, juga tidak menyukai langkah yang ditempuh oleh Syekh Muhammad. Barakallahu fikum. Kecuali tentu orang yang fi syai minal marad, orang yang punya penyakit, barakallahu fikum, fi qalbi, di dalam hatinya, rahimani wa rahimakumullah, dan ada al-hawa, hawa nafsu bermain, yang menerima apa yang dilakukan. Tidak akan pernah ada dari ahlul ilmi yang bergembira dengan apa yang anda lakukan wahai Syekh Muhammad. Innama fariha bidzalik, sungguh yang bergembira dengan itu, wa taraqasa bihi, dan berdansar beriang gembira dengan itu, a'da'u tilkad da'wah, yaitu musuh-musuh dakwah, alladzina yuridunal qada' 'alaiha, yang ingin melumatkan, menguasai, merusak dakwah, bi'aidi ahliha, dengan kaki tangan pemilik dakwah, ai oleh ahlus sunnah itu sendiri, dimanfaatkan oleh barakallahu fikum musuh dakwah, agar ahlus sunnah itulah yang mengobrak-abrik dakwah itu, barakallahu fikum, bi'aidi ahliha, bi'aidi ahliha, dengan tangan-tangan pengikut dakwah tersebut. Jadi, kata beliau, tidak ada yang bergembira, tidak ada yang bersorak ria, kecuali musuh-musuh dakwah yang mereka ingin berbuat terhadap dakwah atau menghakimi dakwah melalui tangan pengikut dakwah itu sendiri. Liyabsuta lahumul majal, agar Syekh itu, Syekh Muhammad, melapangkan jalan dan kesempatan buat mereka tentunya. Liyakulu ma yasha'un, untuk mereka mengatakan apa saja yang mereka maukan. Aminin, dengan penuh rasa aman. Mutmainin, dengan penuh ketenangan dan ketenteraman. Duna ayyarudda alaihim ahadun au yantaqidahum ahadun. Merasa aman musuh dakwah ini untuk mencela para masyayikh, mencela ulama dakwah ini. Mereka mau berucap apapun yang mereka mau katakan. Ya, sudah kita sebutkan di depan. Yang bergembira dengan fitnah su'afiqah ini atba al-hajuri, para pengikut hajuri, barakallahu fikum. Yang bergembira dengan fitnah su'afiqah ini adalah atba Abul Hasan al-Ma'ribi. Yang bergembira dengan fitnah ini adalah atba Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Yang bergembira dengan fitnah ini adalah atba Muhammad, barakallahu fikum, al-imam. Ya, yang bergembira seperti disebutkan di depan adalah al-majahil, orang-orang yang tidak dikenal kecuali di masa fitnah, baik di Indonesia, ya begitu, barakallahu fikum, tidak dikenal siapa dia, tiba-tiba di masa fitnah su'afiqah mencuat namanya, didengar, diundang ke sana kemari, rahimani wa rahimakumullah. Yang penting mau mencela su'afiqah, mencela para masyayikh, mencela para duat-duat, para da'i-da'i yang ada di Indonesia ini, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faya subhanallah. Jadi barakallahu fikum, tidak ada yang bergembira dan bersorak ria dengan fitnah su'afiqah ini kecuali a'da'ud da'wah, Mereka memanfaatkan barakallahu fikum. Musuh-musuh dakwah ini orang-orang yang ada di dalam dakwah. Dibiayai, dibayar. Barakallahu fikum. Siap disanjung, dipuji. Dan seterusnya. Agar dia mau kemudian merusak dakwahnya sendiri. Nas'alullah salamatal afiyah. Laqad aradta linnasi aliman kabira. Anda wahai Syekh Muhammad telah menampilkan di hadapan manusia seorang aliman kabira, ay Syekh Rabi, bimadharil mutaraddid, dengan penampilan seorang alim yang ragu-ragu, al-mutahayyir, yang bimbang dan ragu, alladzi la yahkumu bihaqqin, karena sudah disebutkan di depan bagaimana Syekh Muhammad membawa hujahnya kepada Syekh Rabi. Lalu dibaca, diteliti. Syekh mengatakan, Anda tidak punya dalil. Keluar dari majlis itu. Memompa orang-orang yang duduk di sisinya. Bahwa Syekh Rabi melempar, Syekh Rabi tidak membaca semua hujah-hujah. Jadi ditanamkan seperti ini. Sikap-sikap dan cara metode yang dilakukan oleh Syekh Muhammad sungguh telah memunculkan di hadapan manusia seorang alim besar dengan penampilan yang ragu-ragu, bimbang dan bingung, alladzi la yahkumu bihaq. Menampilkan seorang alim besar tidak berhukum dengan yang benar. Wala yanzuru fi dalil, dan tidak meneliti dalil. Hatta a'taital fursata likulli ahlil bida'is sabiqin liyuskitu ahkama hadzal alimi fihim. Sampai engkau wahai Syekh Muhammad membiarkan kesempatan, memberikan peluang bagi ahlul bidah yang telah berlalu untuk menggugurkan hukum-hukum alim tentang mereka ini. Ya, Qutbiyun, ya, para pengikut Sayyid Qutb tampil mencela Syekh Rabi. Kemudian mencaci maki barakallahu fikum karena diberanikan dengan fitnah Su'afiqah tersebut. Tilkal ahkam allati buniyat ala adillatin wa syawahida wa qara'ina. Hukum-hukum tentang ahlul bidah yang telah lewat dibangun di atas dalil-dalil, syawahid, bukti-bukti, dan juga penguat-penguat. Liyakulu, agar mereka ahlul bidah itu mengatakan, wahai Ibnu Hadi, hakama alaina bima laysa fina. Syekh Rabi itu menghukumi kita apa yang tidak ada pada diri kita. Waramana bima nahnu minhu abriya. Dia menuding kita apa yang kita berlepas diri darinya. Jadi, apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad dengan fitnah Su'afiqah ini telah memberanikan ahlul bidah yang telah lewat, yang telah dijelaskan barakallahu fikum kebid'ahannya oleh Syekh Rabi, berani untuk menuntut hukum dari Syekh Rabi bahwa Anda menghakimi kami keliru, Anda menghukumi kami, menuding kami padahal kami tidak demikian. Laqad haqqaqta lahum malam yakdiru alaihi tilatal ayyam wal a'wam. Wahai Syekh Muhammad, Anda telah merealisasikan buat mereka ahlul bidah yang telah lewat sesuatu yang mereka tidak mampu untuk melakukannya, tilatal ayyam, sepanjang hari, wal a'wam al madiyah, sepanjang tahun yang telah lewat. Pada khalta fi soffi tullabi, Anda masuk di barisan tullab, ay Syekh Rabi, murid-muridnya Syekh Rabi, wa aqamta khusumatan man la syai'a illa annaha dawafi nafsiyah. lalu Anda mendirikan setelah Anda masuk ke barisan muridnya Syekh Rabi, lalu Anda bangkit, bangun, membangun permusuhan dengan tidak ada alasan kecuali dawafi nafsiyah, kepentingan pribadi. Seringkan barakallahu fikum, karena kepentingan pribadi dibawa-bawa ke dalam urusan dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Salah dan keliru barakallahu fikum. Apalagi rahimani wa rahimakumullah, dakwah ini dihargakan dengan guru kita. Terlalu rendah kita memberikan nilai barakallahu fikum terhadap dakwah ini. Mungkin karena guru Anda pernah menyinggung Anda, lalu Anda sakit hati. Ketika terjadi fitnah, Anda tega meninggalkan kebenaran, lalu bergabung dengan kebatilan demi melampiaskan marah engkau terhadap guru engkau. Aduhai, betapa rendah engkau memberikan penilaian terhadap dakwah ini barakallahu fikum. Atau mungkin ada orang bersinggungan dengan temannya, lalu kemudian dia mengikuti kebatilan untuk membalas barakallahu fikum ketersinggungannya. Dia tega meninggalkan kebenaran, bergabung bersama kebatilan karena ketersinggungan barakallahu fikum. Betapa rendah kita memberikan penilaian dan harga terhadap dakwah ini rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, kata beliau, jadi tidak ada pendorong Syekh Muhammad untuk berlaku demikian terhadap lawan-lawannya, kecuali karena dawafi nafsiyah, kepentingan-kepentingan individu, wa khusumat syakhsiyah, permusuhan yang bersifat pribadi, la ilaha qatalaha bil aqidah, tidak ada hubungannya terkait dengan aqidah, wala bitauhid, wala bil manhaj, tidak ada hubungannya dengan aqidah, tidak ada hubungannya dengan tauhid, dan tidak ada hubungannya pula dengan manhaj. Ya subhanallah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad menebar fitnah su'afiqah itu adalah telah membukakan peluang dan kesempatan bagi musuh-musuh dakwah ilallah azza wa jalla. Di saat kemudian fitnah demi fitnah sudah berlalu, fitnah Ihya Uturah, fitnah Sururiyah, fitnah Ali Hasan Ali Abdul Hamid, fitnah barakallahu fikum Ja'far Umar Talib, fitnah kemudian Dzulkarnain, fitnah di Indonesia yang saya hitung, kemudian fitnah Hajuri, semuanya ini selesai melalui bimbingan, nasihat dan wejangan Syekh Rabi afidahullahu ta'ala. Ketika fitnah su'afiqah ini dikobarkan, mereka-mereka itu kemudian berani bersuara, berani ikut mencela, mencerca dan mencaci maki, sampai-sampai Ali Hasan Ali Abdul Hamid menulis barakallahu fikum arahan celaannya kepada Syekh Rabi. Padahal urusannya sudah selesai. Tapi ketika muncul fitnah su'afiqah, mereka berani untuk berbuat kepada sang alim tersebut. Subhanallah, betapa besar amal soleh yang Allah berikan kepadanya. Betapa tinggi derajat sang alim itu. Dia dimusuhi karena sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dia dimusuhi karena dia menyuarakan kebenaran barakallahu fikum. Dia dimusuhi karena dia menegakkan keadilan di dalam berhukum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fabarakallahu fikum. Dan antum tahu, tidak ada yang paling bergembira dengan keberadaan dakal imam Rabi' hafizahullah kecuali orang yang telah mendapatkan hidayah kepada jalan salafun salih ridwanullah alim ajma'in, sebagaimana Allah jaga dalam setiap waktu dan generasi orang-orang yang akan tampil melakukan pembaharuan terhadap agama. Barakallahu fikum. Antum bisa bayangkan, jikalau Allah barakallahu fikum tidak wujudkan alim ini di dalam fitnahnya Sayyid Qutb, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi di negeri muslimin? Kehancuran yang terjadi sekarang ini, munculnya sikap-sikap anarkis, munculnya terorisme, munculnya jamaatul takfir, jamaatul jihad, kehancuran di banyak negeri, itu disebabkan karena hasil pemikiran Sayyid Qutb barakallahu fikum. Asy-Syaikh Rabi mendapatkan tantangan yang sangat hebat di saat beliau berbicara tentang Sayyid Qutb dan gerakan Sayyid Qutb rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi dari kaum Sufiyah, kaum Syiah, para tokoh-tokohnya, beliau berbicara barakallahu fikum, sampai kemudian kita mengenal dakwatus sunnah, betapa fitnah telah berlalu di dalam dakwatu ilallah azza wa jalla ini. Beliau terdepan di dalam memberikan pembelaan terhadap al-haq. Beliau terdepan di dalam memberikan pembelaan terhadap ahlu sunnati wal jamaah barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, walau kudira wuku ba'dil akhta' minad du'at salafiyin fi kulli ma madha, maka jikalau di ukur atau dihitung terjadinya sebagian kesalahan dari du'at salafiyin, dari da'i-da'i salafiyin, fi kulli ma madha, apa yang telah berlalu, diungkit lagi, dicari lagi, dibongkar lagi kesalahan-kesalahannya. Kama za'amta, sebagaimana yang engkau duga wahai Syekh Muhammad, maka fal amru fi islahihim ahwan wa aisar min islahi ahlil bida'il asliyin, kata beliau. Maka memperbaiki apa yang anda anggap salah dan keliru itu lebih ringan dibanding, lebih mudah dibanding anda memperbaiki ahlul bida'i yang tulen asliyin. Sekarang begini gambarannya. Murid-muridnya sendiri, murid-murid al-imam Rabi, murid-murid al-imam Ubaid, masyayikh murid Doktor Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, padanya Syekh Arafat, padanya Syekh Bundar, padanya Syekh Abdullah bin Salfi. Ini masyayikh barakallahu fikum. Ya Syekh Muhammad, kalau anda mengungkit apa yang telah berlalu dari kesalahan, daripada anda menghakimi mereka, menuding mereka sebagai su'afiqah dengan tanpa bukti dan alasan, anda memperbaiki kesalahan itu lebih ringan dibanding anda memperbaiki ahlul bidah yang tulen. Bukankah anda ingin mengajak ahlul bidah wal ahwa kembali kepada sunnah? Maka anda memperbaiki kesalahan dan kekeliruan itu lebih ringan sesungguhnya. Tetapi dihabisi sebagaimana yang telah lewat. Mereka-mereka dan murid-muridnya ini, setelah dihukumi su'afiqah, dipergunakan ucapan Imam Sya'bi ketika mengatakan su'afiqah kepada ahlul bidah yang tulen barakallahu fikum. Maka beliau mengingatkan, ya Syekh Muhammad, urusan anda memperbaiki mereka yang salah menurut anda itu lebih gampang, lebih ringan daripada anda memperbaiki ahlul bidah yang tulen. Bu, jangan dihakimi. Anda salah dan keliru. Ya, diperbaiki. Ini barakallahu fikum yang beliau maukan. Wa fir ridqi ya'til khairu kullu. di dalam kelembutan itu akan datang semua kebaikan. Wal ilmu rahim baina ahli, dan ilmu itu benar-benar menebar kasih sayang di antara pemiliknya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini catatan yang kedua dari 9 catatan yang diberikan oleh ulama-ulama Mesir. Syekh Muhammad itu tahu kedudukan Syekh Rabi. Bagaimana dia, barakallahu fikum, Syekh Muhammad itu tahu bagaimana kibar ulama mengagungkan dan memuliakan Syekh Rabi. Bahkan beliau mengingatkan, kalau bukan karena kedudukan Syekh Rabi, kalau bukan karena kesungguh-sungguhannya Syekh Rabi, Anda wahai Syekh Muhammad tidak punya posisi di tengah-tengah tulab murid beliau di seluruh negeri muslimin. Anda tidak punya posisi, Anda tidak punya kedudukan, kalau bukan karena kemuliaan yang ada pada beliau, Anda tidak punya posisi di tengah-tengah murid beliau. Barakallahu fikum. Ini waqfah ats-tsaniyah, catatan yang kedua. Kita ambil catatan yang ketiga. Wal waqfatu tsalitsah, catatan yang ketiga. Laqad ansha'ta ayyuhasyaikh adawatan bainas salafiyyin. Sungguh engkau wahai Syekh, Syekh Muhammad, telah membuat permusuhan, memunculkan permusuhan di kalangan salafiyyin. Min khilali ba'di taghridatihim ala ma yusamma bimawaqi' tawasul al-istima'i, Twitter wa Facebook, melalui sebagian tulisan-tulisan mereka, ya, lewat media-media sosial seperti Twitter dan Facebook. Mereka menulis, barakallahu fikum, lalu setelah Syekh Bundar, Syekh Arafat, kemudian Syekh Abdul Mu'ti Ar-Ruhaili, kemudian Syekh Fawaz, ini menulis sebuah, barakallahu fikum, tulisan. Setelah kemudian ditulis oleh mereka, wa anzaltaha ala nafsik, lalu karena bahasa, apa istilahnya itu, tersinggung, tulisan-tulisan mereka ini seolah-olah menyerang dia. Subhanallah. Padahal ini murid-muridnya, barakallahu fikum. Wa qulta annahum yaksidunaka bidzalik. Anda mengatakan, setelah Anda jadikan tulisan-tulisan mereka itu seolah-olah tertuju kepada Anda, ini dugaan, barakallahu fikum. Para ulama yang mengoreksi perjalanan fitnah ini di antara penyebabnya. Masyayikh yang dituding su'afiqah itu menulis sebuah fawaid dan faedah. Lalu kemudian oleh Syekh Muhammad menjadikan tulisan-tulisan itu terarah kepada dirinya. Lalu Anda mengatakan wahai Syekh Muhammad bahwa mereka-mereka itu memaksudkan engkau dengan tulisan-tulisan itu. Wa annahum yattahimunak bidzulm. Mereka menuding engkau dengan berbuat zalim, wa tahajjum, dan menyerang, wal wulud fi manhajin fasid, dan masuk di dalam manhaj yang rusak, wa ghairi dzalik minat tuham bidzanni wal waham, dan selain itu dengan tudingan-tudingan Anda bangun tudingan itu dengan praduga dan anggapan belaka. Oh, saya yang dimaksud. Ya. Barakallahu fikum. Padahal kata beliau, waqad ankaru dzalik. Mereka telah mengingkari itu semua. Bukan Anda yang dimaksud. Wa aqsamu, bahkan mereka telah bersumpah. bukan Anda yang dimaksud, tapi karena ya Allah, ya, sudah mengingkari mereka. Ini murid-muridnya, murid-murid Syekh Rabi, murid-murid Syekh Ubay, murid-murid Syekh Abdullah bin Abdurrahim, mengingkari bukan. Bahkan mereka bersumpah, bukan engkau wahai Syekh Muhammad yang dimaksud. Tapi begitulah barakallahu fikum. Fitnah apabila Allah menginginkan. Tidak kemudian menerima beliau dengan lapang dada. Terus dikompori dan mengompori. Walau qararna sihata man tahaita ilaih. Min tanzilil ahkam ala nas bidhanni wat tawahum. Wa iqamatil khusumat wal adawat. Wa tajrihun nas bina'an ala dhalik. La anzalna alayka binafsi tilkal qawaid ma rumaita bihi salafiyin. Kemudian beliau mengatakan, kalau kita mengaku kebenaran apa yang Anda perbuat dengan menurunkan hukuman kepada orang dengan praduga. Ini catatan penting. Jangan sampai Syekh Muhammad dengan ilmu menuding Su'afiqah abadan. Sama sekali tidak. Ya. Kalaulah kita terima wahai Syekh Muhammad, apa yang Anda perbuat, apa yang Anda telah sampai padanya, dari meletakkan hukum kepada manusia dengan dugaan, kemudian dengan waham, ya, anggapan, dan membangun permusuhan, menjarah manusia berdasarkan itu, ya, apa kemudian kita akan bisa melakukan wahai Syekh Muhammad untuk meletakkan hukuman atas dirimu dengan kaidah yang sama sebagaimana Anda telah menuding salafiyin? Kita bisa. Kata masyayikh Mesir barakallahu fikum, kalau dengan pengakuan dan dugaan Anda itu bisa diterima menjadi hukum untuk menghukumi salafiyin, maka kita juga bisa melakukan yang demikian itu pada diri Anda di dalam menuding salafiyin. Tapi kan tidak demikian diajarkan oleh sunnah ini. Contohnya kata beliau, wadhalika annaka qulta kalaman mujmalan fihi tu'una la tafsira laha illa annaka taqsud biha Syekh Rabi'an wa Syekh Ubaidan wa ghairahuma. Kata beliau, yang demikian itu Anda pernah mengucapkan ucapan yang global di dalam mencela. Tidak ada tafsir dari ucapan global engkau itu kecuali yang Anda cela, yang Anda maksudkan adalah Syekh Rabi dan Syekh Ubaid dan selain keduanya. Ya. Jadi sekarang Anda berbicara, ini loh buktinya. Anda berbicara tentang sesuatu yang bersifat global. Ya. Tidak ada tafsir dari ucapan Anda global ini kecuali yang dimaksud adalah Syekh Rabi. Yang dimaksud celaan Anda dalam sifat global itu adalah Syekh Ubay dan selain keduanya. Tapi kita tidak lakukan demikian pada diri Anda. Ya. Tapi akan tetapi Syekh Muhammad melakukannya dengan membabi buta. Tulisan-tulisan muridnya, faedah ilmiah, dianggap bahwa saya yang dituju, saya yang diserang, saya yang dimaksud. Barakallahu fikum. Ini tudingan. Setelah itu, di atas anggapan dugaannya ini, dia menghukumi murid-muridnya sebagai su'afiqah. Ya Syekh Muhammad, kata ulama Mesir, di dalamnya Syekh Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna, kalau kita terima konsep Anda ini, maka kita bisa berbuat juga menghukumi Anda sebagaimana dengan kaidah Anda sendiri. Yaitu, Anda telah berbicara dengan ucapan global. Di dalam ucapan global ini terdapat tu'una, celaan dan cacimakian. Tidak ada tafsirnya kecuali tertuju kepada Syekh Rabi, tertuju kepada Syekh Ubay dan selain keduanya. Tapi kata beliau, walakinnal uqala la yatatabba'unal adillah. Tapi orang yang berakal tidak melakukan demikian terhadap dalil. Wal asbab bitilkal tariqah. Tidak kemudian mencari-cari. Ya. Pada langkah seperti itu. Innama ya'khudunal aqwal al-wadihah was-sarihah. Yang mereka lakukan ahlu sunnah wal jamaah itu adalah mengambil ucapan-ucapan yang terang benderang, wa yahtamuna bihuquqillah ta'ala wa la yadhkuruna huquqahum. Mereka lebih mengedepankan hak-hak Allah dan mereka lupa hak-hak mereka. Sudahlah, biar saya dihabisi, biar saya dicela, asalkan hak Allah terus tegak. Ini konsep dan prinsipnya ahlus sunnati wal jamaah. Bal innahum yatabarra'una bihuquqihim. Bahkan mereka korbankan hak-hak mereka. Wa yusamihuna fi ardihim nasran lid-din was-sunnah. Mereka memberikan maaf terhadap kehormatan-kehormatan mereka yang diinjak untuk membela agama dan sunnah. Wadar'an lil fitnah. Dan untuk menutup fitnah-fitnah. Apa kata Syekh Rabi? Kalau seseorang membunuh anakku, lalu kemudian dia menjadi seorang sunni salafi, menjadi seorang salafi, maka saya akan maafkan dia. Jum'ah yang ada di Aljazair mencela habis Syekh Rabi. Lazhar Sanikarah di Aljazair habis mencela Syekh Rabi. Syekh Rabi mengatakan, saya maafkan. Yang penting dia mau duduk berdamai bersama saudaranya. Dia tidak menuntut kemudian haknya untuk diagungkan, diangkat. Tidak apa-apa, dirinya itu habis. Yang penting suluh perdamaian itu terjadi, persatuan itu terjadi. Tetapi sekali lagi, Syekh Muhammad bin Hadi yang memecah belah persaudaraan Salafiyin di Aljazair. Subhanallah, subhanallah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, jangan menganggap bahwa fitnah so'afiqah itu akan selesai dengan mururul ayyam. Nanti dengan waktu berjalan, insya Allah akan bisa selesai. Oh jangan. Anda harus mencari penjagaan dan perlindungan. Karena akan menyusul, barakallahu fikum, fitnah yang lebih dahsyat dari fitnah sekarang ini. Kalau Anda tidak ada kemauan dan keinginan untuk rujuk kepada al-haq, lalu kemudian Anda membahasakan, biarlah nanti hari-hari kita semakin mendekat, kita semakin baik. Tidak. Ini adalah menuntut kita bersikap, barakallahu fikum. Karena fitnah, rahimani wa rahimakumullah, menuntut kita untuk selamat. Rahimani wa rahimakumullah, dan kita inginkan semua saudara-saudara kita selamat. Maaf-maaf, mungkin saya banyak berbicara dari awal tentang fitnah ini. Ada yang tidak menerima, ada yang tidak suka, rahimani wa rahimakumullah, tapi tidak peduli, barakallahu fikum. Karena ingin menjaga saudara saya ahlus sunnati wal jamaah, karena ingin memberikan bimbingan para ulama terhadap mereka. Ini loh bimbingan para ulama terhadap fitnah yang sedang melanda rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita kepingin hari ini bisa selamat dalam fitnah sa'afiqah, berharap akan berbuah keselamatan pada hari-hari yang akan datang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan sekali-kali kita menganggap sepele dan ringan fitnah sa'afiqah. Asy-Syaikh Rabi yang mengkaji dan mendalaminya, yang sudah berlalu sekian fitnah, ternyata fitnah bahaya dan dahsyatnya sa'afiqah, ya, atau fitnahnya Abdurrahman Abdul Khaliq tidak sepersen, tidak ada nilainya walaupun sepersen dibanding dengan fitnahnya sa'afiqah sekarang ini. Berarti dahsyat persoalannya, dahsyat barakallahu fikum fitnahnya. Setiap sunni salafi, sunniyah salafiyah, dia harus mengetahuinya sebagai ilmu barakallahu fikum. Karena fitnah itu berulang-ulang. Bukankah fitnah komando, tudingan komando sudah berlalu tapi kembali dihidupkan barakallahu fikum? Bukankah itu kemarin Anda bisa selamat, sekarang Anda tersungkur dan terjatuh padanya dalam fitnah yang sama? Maka oleh karena itu, jangan sekali-kali kita menganggap bahwa fitnah itu adalah urusannya ringan, akan berlalu begitu saja, atau kita tinggal di tempat yang aman, kita akan bisa selamat. Oh tidak. Kita harus mencari ilmunya barakallahu fikum, untuk menjaga dan melindungi diri kita sendiri. Kata beliau, beginilah dia konsep ahlus sunnati wal jamaah. Dia korbankan dirinya, dia korbankan kehormatannya untuk melindungi hak-hak Allah Azza wa Jalla. Walana fi athari salafi ghaniyatun libayani dhalik. Dan kita dalam riwayat-riwayat salafus salih cukup untuk menjelaskan yang demikian itu. Kemudian beliau mengatakan, Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi, laqad nabasta jam'an min kibari tullabil ilmi salafiyin min ashabil masyayikhil kibar fil mamlakati ka Syaikh Rabi wa Syaikh Ubay wa Syaikh Abdullah al-Bukhari wa ghairihim bis-su'afiqah wal jahal wa adamil ilm. Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi, Anda sungguh telah mencela sejumlah besar dari orang-orang besar penuntut ilmu salafiyin, dari murid-murid masyayikhil kibar di mamlakah seperti murid Asy-Syaikh Rabi wa Syekh Ubaid wa Syekh Abdullah Al-Bukhari dan selain mereka. Anda melakobi mereka dengan laqab su'afiqah, bisu'faqah, wal jahal dan kebodohan dan tidak punya ilmu. Bainama haula'il ulama la yazaluna yuzakkuna haula'it tullab al-kibar wa yamdahunahum wa yusnun 'alaihim wa yudafi'un 'anhum. Bersamaan ulama-ulama itu terus-menerus memberikan sanjungan dan pujian kepada para penuntut ilmu al-kibar. Mereka memujinya, mereka menyanjungnya dan bahkan memberikan pembelaan kepada mereka. Hal turidu antuskita haula jami'an. Apakah wahai Syekh Muhammad, Anda ingin supaya semuanya mereka itu jatuh? Lian azal syuyuh bimufradihim la tullaba lahum. Agar kemudian para masyayikh itu berada seorang diri dengan tanpa tullab, penuntut ilmu. Wala juhdalahum, mereka tidak punya upaya yang besar. Wala da'wata lahum. Apa itu yang Anda inginkan, wahai Syekh Muhammad? Apakah Anda ingin menjatuhkan mereka itu semua agar syekh-syekh itu, maksudnya Syekh Rabi, Syekh Ubaid, lalu kemudian diam seorang diri dengan tanpa murid, atau tanpa ada kesungguh-sungguhan, atau tidak ada dakwah lagi buat mereka? Hal turidu antus kita juhudaha ula'il ulama? Ataukah Anda, wahai Syekh Muhammad, ingin menggugurkan kesungguh-sungguhan para ulama tersebut? Fi tilka sanawatil madiyah. Kesungguh-sungguhan mereka pada waktu dan tahun-tahun yang telah lewat. Bitilkal harab. Dengan peperangan yang engkau lakukan. Allati lam turai fiha qarabah wala jiwara. Yang Anda tidak melihat sedikit pun kekerabatan, dan tidak pula melihat sedikit pun hubungan kekeluargaan bertetangga. Habis sudah. Walattifaqan fil manhaji was sunnah. Anda tidak benar-benar memperhatikan ya sejalannya Anda dengan mereka di dalam masalah manhaj dan sunnah. Ka'annaka tuharibu ahla bid'in asliyin. Anda seolah-olah memerangi ahlul bid'ah tulen. La ahdalahum wala karamah. Tidak ada nilai perjuangan mereka dan juga kemuliaan mereka. Kullu dhalika min ajli khusumat wa ahdad tahtaj ila adillatin wa syuhud wa qara'in lam tastati an tansibaha. Semua peperangan yang engkau lakukan, permusuhan yang engkau perbuat, kejadian-kejadian, butuh Anda itu mendatangkan dalil, butuh Anda itu mendatangkan bukti, butuh Anda itu mendatangkan penguat-penguat. Tapi Anda tidak mampu mendirikan itu semua. Tidak mampu mendatangkan dalil, tidak mampu mendatangkan bukti, tidak mampu mendatangkan penguat-penguat. Lam tastati antan sibaha. Anda tidak punya kemampuan untuk melakukannya atau mendatangkannya. Subhanallah. Apakah Anda ini punya keinginan untuk menggugurkan kesungguh-sungguhan para ulama dalam kurun waktu yang sangat panjang dengan permusuhan yang Anda kobarkan? Ya? Yang Anda tidak lagi peduli terhadap hubungan kekerabatan Anda. Habis. Orang datang dari Belanda, datang dari Aljazair, datang dari Maroko, datang dari Maghrib maksudnya, untuk kemudian tinggal di sekeliling beliau, itu semuanya meninggalkan barakallahu fikum Syekh Muhammad karena mengobar fitnah ini rahimani wa rahimakumullah. Ada yang banyak membantu direndahkan dan dihinakan, nas'alullah salamatul afiyah. Ya Allah, jadi fitnah ini muncul, Al-Imam Rabi masih hidup. Bagaimana kalau munculnya fitnah ini tatkala beliau sudah tidak ada lagi? Sungguh amat sangat menakutkan dan mengerikan. Namun di sana kita menemukan orang-orang yang dia tahu bagaimana Syekh Rabi di hadapan berbagai macam fitnah. Tapi ketika fitnah Su'afiqah terlibat gurunya, terlibat yang banyak membantunya, berat untuk menerima bimbingan barakallahu fikum Syekh Rabi. Lalu kemudian pindah dari satu syekh ke syekh yang lain. Ketika syekh ini mengerti perkara, ditobrok, lari lagi cari masyayikh yang lain. Sebentar, Anda kalau bahasa Lombok, ya Anda akan keterung semeton. Keterung ya? Keterung ya? Apa keterung? Hah? Ya Anda akan tersungkur, jatuh, masuk. Ya barakallahu fikum. Kalau itu langkah yang kau lakukan. ketika Syekh Rabi mengingatkan Zulkarnain, ya, Anda ini punya jiwa mutalawin. Ya memang begitu. Ya, fitnah Muhammad al-Imam ikut, nanti barakallahu fikum cabut diri setelah ditegaskan oleh ulama. Ya, pokoknya sudah jalan bersama orang yang punya kepentingan. Barakallahu fikum. Ketika Ja'far ikut, ya, rahimani wa rahimakumullah memberikan pembelaan ke Ja'far. Ja'far sudah dibicarakan oleh para ulama. Sampai keluar kata Syekh Rabi, barakallahu fikum, saya sudah putus asa dari tobatnya Ja'far. Rem mereka-mereka ini. Ini mutalawi. Ya, barakallahu fikum. Mereka mencoba memberikan pembelaan kepada Yazid Jawas yang termasuk tokoh dari kaum sururiyin, halabiyin, barakallahu fikum. Dengan kata istilah, oh dia salafi muza'za. Salafi muza'za, kan? Salafi goncang lah. Ya. Kemudian radio rojaknya dibela. Kata Syekh Rabi, yang tidak peduli, yang peduli terhadap manhaj, dia tidak akan mendengar. Tapi yang tidak peduli, ya dia akan mendengar. Terus berkilah lagi. Sampai keluar bahwa Zulkarnain itu mutalawin. Terus apa? La'ab. Terus? Makir. Yamshi ala tariq Ali al-Halabi fil makr. Lengkap. Ketika barakallahu fikum, ini nasihat pedas dari sang bapak. Wah, antum tahu kalau dia memuji Syekh Rabi, wah, habis pujian sudah. Ya memang pantas dipuji. Tapi ketika disasar dirinya atau disasar gurunya oleh murid-muridnya, disasar gurunya, mulai tidak nerima. Mulai mencari pembelaan ke Syekh. Syekh Soleh Fauzan, oh dia muridnya Syekh Soleh Fauzan, ini khusus dilayangkan surat buat dia. Ya Allah, sampai-sampai maaf-maaf, orang awam itu tahu ketika dia tampil di YouTube, tampil dengan berbagai macam barakallahu fikum gambar, saya tahu, antum tahu fatwa Syekh Soleh Fauzan bagaimana kerasnya terhadap gambar barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan beliau mengatakan, ini musibah. Apa katanya Zulkarnain dengan video saya mendapatkan, ya, duduk bersama Syekh Soleh Fauzan, saya dinasihati khusus. Mana? Tentang boleh kalau Anda, ya, dengan apa namanya, dengan lewat gambar menyampaikan ceramah. Teman-teman kita yang ada, yang cerdas tentunya, yang mendapatkan hidayah di Makassar. Kok ada ya fatwa khusus dari Syekh Soleh buat Zulkarnain? Aneh bin ajaib memang. Tapi yang sudah kebablasan, ya begitu. Ya? Sama juga dengan fitnahnya barakallahu fikum. Komando terulang lagi. Fitnahnya Su'afiqah. Yang kebablasan, kalau tidak segera dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, tidak segera mengikhlaskan diri barakallahu fikum, maka dia akan berat untuk kembali rujuk kepada Allah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi kalau kemudian alasan tawakuf, sebentar lagi Anda tahu kemana sikapnya, tidak akan bisa kembali kepada al-haq. Karena tawakuf dalam persoalan yang wadih, jelas di kalangan para ulama, itu salah dan keliru. Tawakuf itu, kalau belum jelas dalilnya, ini belum jelas, ini belum jelas, pengkajian para ulama belum jelas, Anda tawakuf padanya, ini wis jelas kok malah tawakuf. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, sebentar lagi Anda tahu kemana arahnya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, wa ma'adhalik lam tastathni ahadan minhum bil ilmi wal fahmi wad dirayah. Bersama dengan itu semua, anda wahai Syekh Muhammad tidak mengecualikan seorang pun dari mereka punya ilmu, punya pemahaman, punya pengetahuan, kecuali habis semuanya. So'afiqah, orang bodoh. Faman yabqa idzan. Kalau demikian cara engkau, siapa lagi yang tersisa? Idza kana tullabu haula'il a'immah ala hadzal wasfi. Siapa lagi yang tersisa jikalau para penuntut ilmu, murid-muridnya para a'immah itu sedemikian rupa sifatnya di hadapan anda? Man sayukhad anhul ilm wa man sayunshirud da'wah. Lalu ilmu akan diambil dari siapa? Kalau semuanya so'afiqah, yang membela so'afiqah adalah so'afiqah, selesai urusan. Siapa yang membela masyayikh yang dituding so'afiqah? Siapa? Asy-Syaikh Rabi wa Syekh Ubaid wa Syekh. Kalau Abdullah bin Abdurrahim, Syekh Abdullah bin Abdurrahim, ra'su al-so'afiqah, kepalanya sudah. Tinggal dua, Syekh Rabi dan Syekh Ubaid. Siapa saja yang membela so'afiqah, maka dia adalah so'afiqah. Masuk apa tidak? Keduanya berarti masuk. Kalau demikian tidak ada terkecuali. Yang punya ilmu ra'ono, yang punya pemahaman tidak ada, punya pengetahuan habis, tidak ada tersisa. Siapa lagi dari penuntut ilmu, dari imam-imam tersebut yang masih tersisa kalau demikian? Berikutnya, dari siapa ilmu ini diambil? Berikutnya, siapa yang akan menebarkan dakwah ini kalau demikian? Semuanya so'afiqah. Yang membela so'afiqah adalah so'afiqah. Fitnah, barakallahu fikum, bagikan mata rantai, rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita langsungkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang, karena masih panjang, barakallahu fikum. Namun kita menyadari dan terus saya mengingatkan, barakallahu fikum, tentang dahsyatnya fitnah so'afiqah ini. Jangan sampai ada seorang sunni salafi menganggapnya ringan dan enteng, bisa barakallahu fikum selesai dengan kedipan mata, bisa selesai rahimani wa rahimakumullah dengan senyuman. Tidak, selesainya itu harus rujuk kepada al-haq, barakallahu fikum, harus kembali kepada al-haq dan ahlul haq. Wallahu ta'ala alam bisawab. والله تعالى أعلم بالصواب تفضلوا بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك